Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Al-jawfu, rongga mulut. Al-halqu, tenggorokan. Al-lisanu, lisan. Asy-syafatani, dua bibir. Al-khayshumu, rongga hidung. Ini ikhwatul iman rahimanillahi wa iyyakum. Bahwasanya tempat-tempat keluarnya huruf ini terbagi menjadi lima tempat. Tadi yang pertama adalah al-jawfu, rongga mulut, dan ini adalah merupakan huruf-huruf mad. Semua huruf hijaiyah bisa menjadi al-jawfu atau rongga mulut apabila dia memenuhi syarat mad yang akan kami jelaskan. Kemudian al-halqu, ini adalah huruf-huruf tenggorokan. Nanti terbagi menjadi tiga dan penjelasannya akan datang. Al-lisanu, lisan ataupun lidah. Yang keempat, asy-syafatani, dua bibir. Yang kelima, al-khayshumu. Dari kelima makhraj ini, ikhwatu iman rahimanillahi wa iyyakum, tiga yang menjadi tempat keluar utama, sedangkan yang dua menjadi tempat keluar tambahan. Ataupun dia keluar jika ada sebab. Yang menjadi tempat utama adalah al-halqu, tenggorokan, al-lisanu, lisan, asy-syafatani, dua bibir. Sedangkan dua tempat ataupun dua makhraj yang menjadi tambahan, dia akan keluar karena adanya sebab adalah al-jawfu atau rongga mulut dikarenakan adanya mad. Sedangkan al-khayshum, rongga hidung, dikarenakan dia akan keluar karena gunnah.